dan alhamdulillah. rotan dalam dewan rotan rotan rotan dalam apa kan atau apa ya? Ini dibaca di. Nah di ini maksudnya apa? Karena jawarannya lah ni gitu. Jadi ini harakat cara nirami. Alhamdulillah rofa dengan doma mukaddar. Mana menduri apa? Istighol harakat akhir dengan mujah. Mujawara itu bisa depan, bisa belakang, seperti sampingi, pokoknya sampingi, depan kanan kiri kalau masalah. Tapi untuk ini karena kiroah itu adalah apa? Itiba, yo. Itu jangan ngawur maksudnya ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, itu untuk secara kaidah oleh cuma Quran itu harus itiba. Begitu juga wala yumna min dalika, dan tidaklah mencegah dari yang demikian itu juga qaulun fil hikayah man zaidan. Apa harusnya man mubtada eratnya khobar. Jadi kalau jadinya khobar toh tapi dibaca zaidan, lalu apa hikayah nanti. Jadi kalau masalah asalnya roka, tapi karena perkara yang lain, karena Allah hikaya ibu menceritakan saya gini, doa itu Zaidan. Nah ini kan maksud doh, ini tanya mana Zaidan. Ente menasuk ini karena menghikayakan awalnya awalnya ada orang mengatakan saya melihat Zaidan. Ente enggak paham mana Zaidan. Bagaimana Zaidun? Man Zaidan. Ente baca Zaidun kok bobok man Zaidun. Nek tapi kalau man Zaidan dibaca nasok soal jika hikanya. Aw man Zaidin bil khobat ida sa'ala taman kola ro'aitu Zaidan. Aw malortu bi Zaidin. Ente mau maral tu bisaid, ente man zaidin. Nah, zaidin. Kan ada maral tu bi, lagu tepat di zaidin. Kau cucu zaidin. Kau masalah balik jika hikaya. Warata dan engkau mengikat antar berdipo, mengikat kalamaka peromongan antar bikalami dengan omongan dia bisikaya tererok dengan menceritakan itu ingin apa? Ingin mengikat antara omongan dia dengan omongan anta dengan omong manusia hijat atau manusia hidup untuk mengikat omongan ente dengan omongan dia dengan hikayat itu asal. Kalau begitu wakat tabayyana sungguh telah jelas biara dengan ini sehatu kaulina benarnya omongan kami inna nata bahwasanya na'at labu darun ayat ba'ami kuti menu'u tahu menutnya fi irobi dalam irobnya watari batang kiri. Al-Ayah lam yata'arrab ibnu Hisham al-jawab al-ayah. Wa hasilu jawab, ada sujai kayaknya. Ya, ada. Tidak ada. Amal ayatul ulah, anna amal ayatul ulah berjawab anna alladhi badalun la naqtun, badalun la naqtun aw annahu naqtun maqtu', waqad nafsa ar-ridha waqad nafsa ar-radiyu ala jawaz mukhalafati an-na'ti al-maqtu' lil mar'ud ta'rifan wa tankiran. Ada sedikit ya. Jadi di sini jawabannya, anda lihat ayatnya, wailul likulli humazatil lumaza alladhi. Di sini alladhi i'rabnya bukan na'at, tapi i'rabnya sebagai badal. Badalnya likulli humazatil lumaza badali alladha alladhi jama'a ma bukan na'at. Atau dia na'tun maqtu', na'at maqtu', na'at yang diputus. Dan saat insyaallah setelah ini apa itu maksud na'at diputus nanti ada insyaallah. Jadi jawaban yang kedua, na'at maqtu'. Dan Imam Ar-Ridhi Ar-Rabi memberikan nas bolehnya menyelisihi na'at maqtu' kepada maksudnya dalam masalah ta'rif wa tankir. Jadi apa namanya, gini dulu terangkan dulu. Sekarang alladhi na'at maqtu itu ada dua i'rab nantinya, rofa atau nasab. Baik, rofa atau nasab. Bagi yang mengatakan nasab, maka ini takdirkan al-dumu, saya mencela alladhi jama ma'alau adada. Baik, jelas. Tadi ya, dan bagi yang mengatakan ini adalah badal itiba, yaitu sudah dibadal, ya bukan masalah. Maksudnya kan kalau mengikuti sebelumnya kan, ya sebelumnya. Maka antara na'at awa na'at makto antara sifat dan mausufnya itu enggak sama dalam masalah ta'rif dan tangkir itu enggak ada masalah. Khusus dan atmak makbu. Jelas? Yes. Mausuf, mausuf bisa ya, insya Allah atmak itu irobnya apa. Cuma sekarang ya bisa sebagai rofa nasab dan bisa jadi rofa. Kalau rofa berarti nanti tiba-tiba, kalau nasab nanti apa? Nanti nak sebagai mafulun be takdiri al-dhummu. Pembahasan kita mujawarah. Artinya mujawarah itu kan kono masalah. Jadi asale itu ngikuti rofa, karena mujawaroh jadikan berubah. Itu enggak usah dicela. Sebagaimana kalau mubtada, ya kalau mubtada itu ada apa bazaida atau ada apa? Ada hikayah atau yang lainnya kan enggak ada masalah toh. Itu mutawai. Jadi untuk mewujudkan bahwasanya istilah pindah harokat yang maknanya itu sama tapi harokatnya berbeda karena mujawarah itu tidak ada masalah. Sebagaimana dalam bahasa juga enggak ada masalah juga. Mutawai. Wa amma jawabu tsani anil ayat tsaniyah anna syadidul iqab sifatun lima qabla al wa hudifat taib jadi cek aw annahu badal wa kala jami'u ma qablahu Umdur Al-Muni juz halaman 4794 Irobul Quran juz 8 halaman 457 jadi syadidul iqab siapa nih syadid iki marifat marifat bagus marifat ono ali ali dibuang kan ya kalau ada lagi kan berapa salah toh dari pertama kali baca atau dia itu badal berarti semuanya juga adalah badal seperti apa hamim tangzi tangzil tangzi tangzil ham tangzi tangzil ya tangzil kitab minallah alazizalim ghafidit tanbiku badal wa ghafidit taubati badal syadidil iqab iku badal. Wis. Gampang tak siapa nih? Siapa nih ngono? Wis jelas iku. Kan kemarin itu kalau syadidil iqab kan pakai sifat isyarah. Kalau qabili taubi sifat sama enggak kan? Kaidahnya. Kalau di titik sifat musabah saja khusus untuk sifat musabah. Kalau sifat qabili taubi enggak masuk. Tahu ya perbedaannya apa ya? Seharusnya kan masuk, eh? Ada atapnya. Oh ada atapnya. Iya. Kan ghafir sifat. Intinya yang unulah. Ibu jawabannya apa? Ane kata iya pun apa? Ya gampang pak. Kadali. Jelas. Wa amma hukmu bin nazari ila khamsatil baqiyah. Adapun hukumnya ditinjau lima yang lainnya. Wa ya ifrad wa tasniyah wa jama' wa tadkir wa ta'nis. Sudah ini? Sudah ini kan ya? Fa innahu yu'ta minha ma yu'tal fi'lu. Maka lima ini diberikan. Maka na'at itu diberikan minha dari lima ini ma yu'tal fi'lu seperti diberikannya kepada fi'il alladhi yahullu mahallahu yang fi'il ini menempati tempatnya fi dzalikal kalam. Jadi kalau berkaitan dengan mufrad, musanna, jamak, mudzakkar, jamak, muannas dan mudzakkarnya itu nanti si naatnya itu disamakan dengan fiilnya. Yes. Hukum perkara fiil. Ai seakan-akan fiil itu menempati kedudukan dia. Lihat. Fa'in kana al-wasfu rafi'an li dhamiril mawsuf. Jikalau sifat itu merupakan dhamir yang disifati, maka tawbaqahu bisnaini minha. Maka dia harus mencocoki dua hal, mencocoki dua perkara darinya. Wa kamulat lahu hina idin al-muwafaqatu fi arba'atin min asar. Maka sempurlah ketika itu, ya ketika itu mencocoki 4 dari 10. Kemarin kan 2 kan harus sama kan? Lah, ditambah lagi 2 kan berapa, Pak? 4. Kemarin 2, Pak. 2 itu berapa? 2 itu kemarin 2 kan? Sekarang ditambah 2 lagi berarti 4. Lihat sekarang, contohnya paham. Kama qala al-murbun taqul marantu bi rajulin qa'imin. Qa'im di sini ada 4. Apa empatnya kaim ini? Apa empatnya? Apa yang dimaksudkan dua? Kita ini ifrad, tasniyah, jamak itu kan satu, ya kan? Kedua apa? Musanna, apa? Mudzakkar kan satu lagi kan dua, ya kan dua kan? Kita lihat dua ini maksudnya. Tabaqahu, maka dia harus mencocoki fitna, mana fitna? Itu maksudnya bagian mudzakkar muannats siji. Bagian apa lagi? Mufrad, jamak, musannats siji. Inti dua ini inti ambil, ya kan? Kemarin kan dua, maka menjadi 4. Jelas? Ya, kemarin kan dua. Kerop. Iya kan dua. Tambah lagi satu, dua lagi ini. Mana dua lagi? Mufrad, mudzakkar, muannatsnya itu kan dari satu kan? Ah, terus apa lagi? Mudzakkar dan muannats dari satu. Jadi kan 4. Jadi 4 itu apa? 4 ini apa? Satu apa? Erop. 2 mudzakkar ya. Sama tang. Apa lagi? Mudzakkar satu. Ifrad ya, alasan dia. Erop, mudzakkar, terus tangkir dan adatnya bilangannya. Jadi kan 4 dari 10. Nih. Takul maron tu biro julin ko ini. Lihat, ko ini kita apa? Naatnya kan? Naatnya. Dan di situ apa? Menyimpan apa? Merobakkan domir dia enggak? Terus kembali ke mana? Ke mausul. Ayo mausul. Adalah rajul ya kan? Maka di sini harus mencocoki kepada mausulnya. Gak boleh ini bilang maul tu biro julin koi masih gak boleh karena adanya menyimpan-nyimpan gomir kembali ke kepada mausulnya. Makanya harus sama koi min mufrodnya mudakarnya harus sama. Biro julaini koi maini wabirijalin koi mina wabulatin koi matin wabulatani koi mataini wabirijalin koi mat. Kama takun sebagaimana ente katakan pada fi'il maran tu birajulin qa'im. Seakan-akan koma ini apa? Menempati kedudukan sifat itu sendiri, maka dia harus mukhor karena menyimpan dhamir kembali kepada mausul. Birajulin qa'im birajulin qa'im birajulin qa'im wa birajulin qa'im wa birajulin qa'im. Baik, jelas lagi. Kapan ini? Kapan harus sama? 4 dari 10 harus sama ketika sifat itu merupakan dhamir yang kembali ke mausul. Jelas? Wa in kana al-wasfu rafi'an li ismin dhahir. Jikalau sifat itu merupakan isim dhahir, iki jenenge napa wa? Na'at sababi. Ya, jikalau dia itu merupakan isim dhahir, ya. Fa inna tadhkirahu wa ta'nits au raqabu dzakatan mu'annatsa ala hasbi dzalikal ismin dhahir. Sesuai dengan isim dhahir itu. Ya. Oh, maaf ya, Pak. Tumi kau tu, kau lalik kau dah, mencik kau. Kau apa lewat? Apa tadi? Kemal tu. Apa? Lihat muzakkar dan muannatsnya sesuai dengan isim dhamir. Karena qaim ini apa i'rabnya? Amir jabu fa'il dari qaim. Amir jabu fa'il daripada qaimah. Jelas? Maka di sini abu wa amu ini berarti sifat ini merafakan isim dhamir apa isim dhamir? Isim dhamir ya kan? Kalau dhamir kan harus sama kan? Ini merupakan isim dhamir. Maka di sini dibaca mudzakkar atau muannats sesuai dengan fa'ilnya. Kalau fa'ilnya mudzakkar maka dibaca qa'im. Kalau ini muannats dibaca qa'imah. Jelas? Jelas ini ada permasalahan mufrad dan mudzakkarnya. Dia tetap apa? Mufrad juga Ivan. Jelas ya, jelas kita ini. Fatu'anis as-sifata. Kamu mu'anaskan sifatnya li ta'nitsil um, karena mu'anasnya itu um. Wala talatafisu, inti enggak usah menoleh. Liqaunil mausuf mudzakkarat mausuf. Perhatikan ini. Marartu bi Zaidin. Bi Zaidin ini mudzakkar mu'anas. Mudzakkar mu'anas kan? Ini apa abar ka kai ma kai matil. Kok kai bi Zaidin enggak dia? Oke, itu kan hari kurang pas ya. Abar jawab kaimatin sifat kan mana mausufnya? Rajul. Ini mausuf dalam bab irob saja. Maka kaimatin mengikuti rajul dalam segi irob. Mak dalam masalah muzakkar dan muannats itu enggak usah pandang dia, pandanglah umumnya sebagai fa'ilnya. Jelas ini. Dan masalah nakil dan ma'rifat pandanglah mausufnya. Jadi sama saja asalnya, tinggal satu yang berbeda apa? Adalah mudzakkar dan muannatsnya, lihat isim dhamirnya. Adapun bilangan, bilangan tetap mufrad, ya kan? Mudzakkar dan muannatsnya ikut apa? Ikut mausufnya. Ya kalau apa nakil dan ma'rifatnya ikut mausufnya. Lihat ini. Lianna kata qulu fil fi'li, karena kamu itu berkata pada fi'ilnya qomat ummu, ya kan? Qomat fi'il kan ummu. Wa taqulu fi akhi marartu bi imra'atin qa'imin abwa. Fa tudzakiru sifatan li tadzkiril ab, karena mudzakkarnya ab. Wa la taltafit li qawnihi al mausuf muannatsa. Lianna kata qulu fil ufil fi'l qama abwa. Qala Allah Ta'ala Rabbana akhrijna min hadzal qaryati dhal. Sidi baca dhalim. Irada dhalimi. Sifatnya kor. Korya. Tapi karena ini melihatnya bukan korya. Tapi melihatnya al-luha. Wajibu ifradul wasaf. Bahat wajib. Sifatnya itu mufrad. Wajib. Sifatnya itu mufrad. Karena mana'at sabah. Sababi. Baik. Maka apa namanya wajib. Najat itu mufrad. Walau kana fa'ilatul musanna au majmu'an, meskipun fa'ilatul musanna atau jama' tetap fi'il tetap mufrad. Ala kaliman basirin kecuali lugha akaluni al-baraghib. Fataqulu kama yajibu dhalika fil fi'l, sebagaimana fi'il itu wajib mufrad. Fa'il mudzakkar kayak fa'il apa? Jama' fa'il musanna fa'il apa? Tetap dia dibaca mufrad. Fatakul marartu bi rajulaini qa'imin abawahu masuf. Abawah siapa ya kawan? Musanna kan? Qa'imin kan mudah apa namanya? Tetap dibaca mufrad. Qa'imin. Lihat. Saya dan dia dibaca mu'anna mudhakar, soalnya abah itu mudhakar. Wabirijalin qa'imin aba'uhum, aba'uhku jama' kama takul qa'ma aba'uhuma wa qa'ma aba'uhum wa man qa'la qa'ma diwaktu on alisi dibaca musanna aba'uhuma wa kaluni al-barawisu dan apa ya kawan akal aina fa'li akaluni al-barawis dia kan jama' tapi fi'il ikut jama' ini ala lugo ala akal barawis summa wasannal wasfa maka ente musanakan sifatnya wa jama'ahu dan jama'nya jama' salama faqala qa'imaini abawahuma wa qa'imina abahum. Ini gak ada masalah yang punya. Ini menurut akaluni al-barohim ikut gak ada masalah. Paham ini insyaallah ya kan? Berarti lihat ada dua kol ya. Kol wajib apamu mufrad. Jelas ini ada kol besirin wajib mufrad. Fa'ilnya itu mudaka, fa'ilnya itu jama atau musanna atau mufrad, tetap mufrad. Apa pendapat yang kedua? Yaitu lughah akaluni al-barahim. Lughah akaluni al-barahim itu apa? Lughah yang mensesuaikan apa? Fa'ili. Jadi kalau koma apa? Ar-rijal. Ar-rijal sama atau musanna? Jama kan, maka dibaca qa'mu ar-rijal. Fa'ilnya mana? Bukan qa'mu ya, qa'mu itu apa irobnya? Wau tanda jama ngono to wae. Dia bukan sebagai fa'il. Fa'ilnya adalah ar-rijal, ar-rijalu. Itu jenis akaluni al-barokhis. Maka kalau ini boleh, maka dalam masalah sifat juga boleh. Ra'ai itu menurutu birojulin ko imina apa hukum kon masalah apa u yes. Wajah jal jami antajma asyifata jam at taksir dan semuanya itu membolehkan kalau apa kamu menjamakan sifat itu jam at taksir kon masalah kalau jam at taksir idha kanal ismul marfu jam'an kalau isim marfu'i iku jama' kalau isim marfu'i iku jama' boleh sifatimu kamu bikin jamak taksir fatakul marutu birijalin kiyamin ayna jami jami itu apa jami jami itu baik akalu dal barohis atau besurin itu podwai itu boleh kalau jamak taksir marutu birijalin kiyamin abahum birijalin kuudin hilman itu gak ada masalah ini khusus untuk fa'ili bujana tapi sifatik dibikin jamak taksir semuanya itu membolehkan baik itu lughahnya akal ibrahim atau tidak meskipun wara'u dzalika ahsan min al-ikrar mereka itu melihat bahwasanya jamak taksir itu lebih afdol daripada mufrad alladhi huwa ahsan yang itu lebih baik daripada jamak mudzakkar jamak taksir dibikin jamak taksir itu lebih afdol daripada apa jamak taksir itu jamak mudzakkar salim. Saya sampai di sini insyaallah. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya.